Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungwuluk Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani FM di Purbalingga dan sekitarnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memperluas pembahasan tentang salah satu adab yang pernah kita singgung sedikit pada sekian pertemuan yang telah lampau, bahwa di antara adab doa yang harus kita perhatikan, andaikan adab tersebut tidak kita lakukan, tidak kita jalankan, niscaya doa-doa kita akan sulit untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara adabnya adalah berusaha untuk bertaubat sebelum berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat. Mengapa? Karena tumpukan dosa merupakan salah satu faktor utama terhalangnya dikabulkannya doa. Sebaliknya, minimnya dosa atau bahkan bersihnya seorang hamba dari dosa karena dia bertaubat, itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Makanya ada salah seorang ulama salaf yang berkata, beliau adalah Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi. Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, beliau berkata, la tastati'il ijabah, janganlah engkau mengatakan, kenapa kok doa saya enggak dikabulkan. Ada kan di antara kita berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan. La tastati'il ijabata idza da'auta, janganlah engkau itu merasa kok lama sekali enggak dikabulkan. Wa qad sadatta turuqaha bidzunub, andaikan engkau telah menutup pintu dikabulkannya doa itu dengan dosa-dosa. Kata beliau, jangan sekali-kali kita bertanya, kenapa kok enggak dikabul-kabulkan doa saya, seandainya kita sendiri yang menutup pintu itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya seharusnya, manakala kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sekali, dua kali, tiga kali, sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua hari, tiga minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, saya sudah berdoa sedemikian lama, kok enggak dikabul-kabulkan? Jangan buru-buru su'udzon sama siapa? Allah. Allah ini kok sudah janji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji dari Allah. Masa Allah ingkar janji? Jangan buru-buru suudzon sama Allah tabaraka wa taala. Bisa jadi kita sendiri yang menyebabkan doa kita enggak dikabulkan. Yaitu apa? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu memiliki dampak negatif di dunia dan di akhir. Di antara dampak negatifnya di dunia, dosa tersebut akan memusnahkan nikmat dan juga akan mendatangkan bala serta musibah. Makanya Ali ibn Abi Thalib pernah mengatakan, "Manazala abala'un illa bidambi." Musibah itu tidak akan ditimpakan oleh Allah kecuali karena dosa yang kita lakukan. "Wa ma rufi'a illa bitaubah." Dan musibah itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diselesaikan musibah itu oleh Allah kecuali kalau kita mau bertobat. Jadi ketika kita ditimpa musibah bertubi-tubi, kadang-kadang kan ada di antara kita kena musibah ini, musibah diri kita sendiri, nanti anak kita, nanti istri kita, mungkin yang lain-lainnya juga, mungkin harta kita. Ada sebagian orang seperti itu, anaknya baru kena ini, kemudian dia, kemudian istrinya, kemudian bapaknya, kemudian ibunya, kemudian rumahnya. Ini kok musibah datang bertubi-tubi? Seharusnya ketika musibah itu datang bertubi-tubi, segera kita itu berintrospeksi. Apa kira-kira dosa yang saya lakukan? Jangankan musibah yang bertubi-tubi. Para ulama kita dahulu, satu musibah aja dia langsung introspeksi diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ." Kata Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun yang menimpa dirimu pasti gara-gara ulah tangan kalian sendiri. Jadi enggak ada kok Allah Subhanahu wa taala ujuk-ujuk menimpakan musibah. Setiap musibah yang menimpa kita pasti gara-gara polah tangan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan banyak dari kesalahan yang kita lakukan tidak dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30. Cobaan dari Allah kepada kita banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Kadang sakit, kadang terjatuh, kadang jatuh miskin, kadang istri kita kurang sulit diatur, kadang anak-anak kita. Cobaan-cobaan dari Allah itu banyak, dan semuanya itu gara-gara dosa kita. Dan itu cuma sedikit yang dihukum sama Allah. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kita dari setiap dosa yang kita lakukan, enggak tahu kita jadi apa. Makanya sebenarnya kita harus bersyukur sama siapa? Seharusnya seorang hamba ketika sedikit dia ditimpa musibah, dia segera sadar. Jangan nunggu ditimpa musibah yang besar. Itu kalau orang yang beriman. Kalau orang yang gak beriman, ditimpa musibah yang besar pun ora sadar. Itu orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, begitu tersentuh sedikit dari musibah Allah Subhanahu wa taala, dia langsung introspeksi diri. Ketika di Madinah, kan banyak pelajaran itu. Banyak pelajaran-pelajaran yang harus dihafal. Ada harus ngafal Quran sekian, harus ngafal hadis sekian. Satu semester itu kalau nggak salah, ketika saya ngambil S1 itu harus menghafal 150 hadis setiap satu semester. Itu baru satu mata pelajaran. Masih ada 10 mata pelajaran yang lainnya atau 11 mata pelajaran yang lainnya yang masing-masing menuntut kita untuk ngafal. Ngapal hadis tadi, kemudian ngapal nama perawi hadis dengan bin-binnya sama tahun lahir dan tahun wafatnya. Itu pelajaran sejarah itu yang paling enggak saya sukai, itu ngapal tahun. Bin tahun yang angel banget. Padahal ngapal nama pahlawan, ngapal tahun di Indonesia, ngapal pahlawan itu Di Indonesia kan paling hafal namanya saja, enggak usah pakai bapaknya. Contoh Sultan Hasanuddin, terus Pangeran Diponegoro, Patimura, Jenderal Sudirman. Kan enggak ada suruh ngapal Jenderal Sudirman bin siapa, kan enggak ada kan? Kalau di sana suruh ngapal perawi hadis sama binnya, bapaknya sama binnya lagi, kakeknya. Sama dari mana orang ini? Jadi Muhammad bin Abdullah bin siapa al apa menunjukkan daerah yang terakhir itu. Gak cukup sampai itu, ada tahun lahirnya, ada tahun wafatnya. Dan yang namanya tahun lahir tahun wafat kan mirip ya, antara kadang-kadang ada yang mirip antara satu rawi dengan rawi yang lainnya. Numpuk-numpuk kayak gitu sudah berusaha ngapal, kok tahu-tahu ini kok lupa ya? Tadi udah lapal banget, kenapa? Kadang-kadang malamnya menghafal, sorenya tahu-tahu besok pagi sudah lupa. Ini ada apa ini? Ada apa? Ternyata ketika itu mikir-mikir. Oh iya, mau mengidolan, mengpasar. Dari malam belanja ke pasar. Sing jenenge pasar. Pasar ya? Pasar. Walaupun di sana itu jauh lebih mending daripada di sini. Pakaian di sana itu walaupun wanita keluar itu tetap mereka tertutup pakai baju yang bahkan sampai mukanya pun mereka tutup. Tapi yang namanya wanita ditutup kayak ngapa yang menarik? Apa maning? Maning dibuka. Di Indonesia yang namanya pasar tahu sendiri mana yang dagang di pasar. Tahu sendiri bagaimana? Oh iya, jebule tadi malam saya ke pasar, kemudian ada wanita sliwer-sliwer dengan pakaian yang lengkap seperti itu bisa merusak hafalan. Rusaknya hafalan itu musibah. Berarti ada pemicunya apa? Oh, ternyata dosa yang kita lakukan. Makanya ini adalah peringatan buat kita semuanya. Jangan sampai gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan, sebelum kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kita dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat berapa? 30. Kemudian, manakala seorang hamba melakukan dosa, maka dia akan hina di mata Allah. Pelaku dosa itu akan hina di mata Allah. Kalau seorang hamba sudah hina di mata Allah, maka jangan harap ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita, para manusia, itu mengejar yang namanya kemuliaan. Minta dihormati. Tapi dia lupa bahwa kehormatan yang paling tinggi adalah kehormatan di mata Allah. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan kehormatan palsu. Dia pikir ketika dia sudah menempati sebuah jabatan yang tinggi, orang akan menghormati dia. Dan dia tidak tahu dan dia tidak paham, penghormatan orang sama dia itu bukan karena pribadinya, tapi karena jabatannya. Buktinya, ketika dia turun dari jabatan, masih ada orang yang DP-DP, berarti yang dihormati bukan dianya, tapi yang dihormati jabatan. Atau ada sebagian orang dihormati dompetnya, bukan dianya. Makanya ada salah seorang pejabat atau seorang kaya, yang ketika dia masih pejabat, rumahnya itu yang namanya tamu penuh. Setiap hari itu selalu banyak tamu ke rumahnya. Tapi begitu pensiun, rumahnya sepi. Akhirnya dia merasa kehilangan. Wah, saya selama ini, kalau yang namanya orang datangi tamu itu kan senang kan, oke tamunya, nyong ya terkenal nanti-nanti. Orang butuh sama saya, tapi begitu dia pensiun dari jabatannya, dia jatuh miskin, tahu-tahu sepi rumahnya. Terus dia bertanya, kemana orang-orang yang dahulu sering datang ke rumah saya? Kata orang yang menasihati dia, sesungguhnya mereka itu bukan menghormati dirimu, tapi mereka menghormati dompetmu. Ketika dompetmu kosong, maka mereka tidak lagi menghormati dan mencari. Maka kemuliaan yang paling mulia adalah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang hamba manakala dia hina di mata Allah, maka jangan harapkan ada manusia yang akan menghormati dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 18. Barang siapa yang dihinakan sama siapa? Allah, maka tidak akan ada orang yang memuliakan dia. Maka kalau kita semuanya ingin mulia, carilah pertama kali kemuliaannya Allah. Karena manakala Allah memuliakan kita, yang lainnya akan ikut. Sebagian orang tidak sadar. Dia ingin dimuliakan, ingin dihormati dengan cara melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dengan asumsi dia, oh kalau saya melakukan ini orang-orang akan hormat sama saya. Orang-orang akan menghargai saya. Justru sebaliknya. Manakala kita melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, dengan harapan orang-orang akan menghormati dan mencintai kita, justru Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dengan sebalik dari apa yang kita inginkan. Makanya ada sebuah ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ardallaha bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nasa." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun hal itu menyebabkan orang menjadi tidak suka sama dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada orang tersebut dan akan menjadikan orang-orang ridho juga sama dia. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun kadang-kadang hal itu akan menyebabkan orang jadi tidak suka, maka Allah akan ganjar dengan keridhaan darinya dan akan menjadikan orang-orang yang tadi membenci dia ridho sama dia. Contoh, dalam sebuah kantor sudah merupakan tradisi korupsi berjamaah. Jadi orang urus sholat jamaah, anak korupsi jamaah. Kalau misalnya dia nggak korupsi, nanti dia akan dijauhi, akan dikucilkan. Sebagian orang mengambil jalan pintas. Oh, daripada dikucilkan, melu baik, gitu kan. Berarti dia itu mencari keridhaannya siapa? Manusia. Kalau dia tetap istiqamah di dalam prinsipnya, orang lah, arep korupsi berjamaah apa, enggaknya arep mlebu neraka berjamaah, ya moh ya. Kalau dia tetap konsisten dengan prinsip dia, oh enggak, saya kalau masalah korupsi, enggak, saya tahu itu enggak boleh. Alhamdulillah saya sudah digaji sama negara. Dia memegang prinsipnya, berarti yang dia cari ridhonya Allah. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, walaupun jalannya harus dibenci sama manusia, maka ketahuilah bahwasannya Allah akan ridho sama dia dan akan menjadikan para manusia ridho juga sama dia. Masa ridho sama dia buktinya benci? Oh, coba lihat para pegawai-pegawai yang jujur. Namanya harum atau tidak? Para pegawai yang jujur, sampai ketika dia pensiun pun namanya masih terkenal. Wah, Pak Anu lu jujurnya pol. Coba dulu yang katanya dicintai sama teman-temannya, yang korupsi-korupsi. Apakah dia dipuji sama orang? Wah, Pak Anu lu korupsinya pol. Mana yang dulu katanya memuji-muji dia, teman-temannya yang dulu katanya menghormati dia? Gak ada. Itu adalah merupakan sesuatu yang bisa diistilahkan dengan fatamorgana. Fatamorgana sementara. Kebalikannya itu barang siapa yang mencari keridhaan Allah. Kebalikannya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man ardhan nasa bi sakhatillah." Barang siapa yang mencari keridhaannya manusia, tapi dengan cara mencari kemurkaannya Allah. Asqatallahu anhu, sakhatallahu anhu wa asqatan nasa alayhi. Allah akan menghukum dia dengan kemurkaannya Allah kepada orang tersebut dan juga akan menjadikan orang-orang pun benci sama dia. Jadi yang dijadikan target itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan bahwa perbuatan dosa merupakan salah satu sebab terhinanya hamba di hadapan Kalau dia sudah hina di hadapan Allah, kira-kira kalau berdoa Allah berkenan mengabulkan apa tidak? Ya tidak, sudah hina kok. Dia sudah tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan lupa sama dia. Kalau jenengan dilupakan sama bos, mungkin ya paling ora gajine berkurang. Mati enggak? Mati enggak? Wah, masih bisa urip. Masih bisa urip. Atau kalau dilupakan sama istri misalnya, masih bisa urip, Bang? Apa? Hah? Kulitian ya? Masih bisa hidup. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang lupa gimana? Misalnya Allah lupa enggak ngasih kita nafas semenit, kepriwe? Kelepek-kelepek gitu. Dan dosa akan menyebabkan Allah lupa sama kita. Bisa dibaca dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Ayat 18 sampai 19. Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad." Hendaklah masing-masing dari kita melihat apa yang sudah dia perbuat untuk esok hari. Maksudnya untuk hari kiamat. Apa amalan yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian setelah itu Allah berkata, "Wa la takunu kalladzina nasullaha." Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Hukumannya apa? Fa ansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang tersebut, manakala mereka lupa sama Allah, Allah akan menjadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Kalau kita sampai dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala, semua urusan dijamin akan ruwet bin budet. Kalau sudah dilupakan sama, kadang-kadang seperti itu kan, kita mengalami urusan daftar ngana ora ketambah, daftar ngene ora ketambah, daftar ngene ora ketambah. Malah wis ngati nyuap ngana ngene, duit entong kurgo nyuap tok ora ketambah. Urusan apa sulit, urusan ini sulit, urusan ini dagang ini gagal, dagang ini gagal, dagang ini gagal. Ngelamar ini enggak diterima. Ngelamar sini enggak ada yang nerima, ngelamar ini enggak diterima juga. Waduh, gimana ini? Ada apa ini? Seharusnya ketika seorang hamba seperti itu, seharusnya dia itu berintrospeksi diri, ada apa ini? Makanya kalau orang banyak berbuat maksiat, urusannya akan disulitkan sama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Entah itu urusan studinya, belajarnya, entah itu urusan jodohnya kalau belum nikah, entah itu urusan rezekinya, entah itu urusan anak-anaknya, entah itu urusan istrinya, entah itu urusan keluarganya, entah itu urusan sekolahnya, entah itu urusan pekerjaannya, semuanya akan disulitkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah lupa sama dia. Sebaliknya, kalau seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Bisnis ini berhasil, bisnis ini berhasil, bisnis ini berhasil. Contohnya gampang. Contohnya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu saudagar kaya raya. Ketika datang ke Madinah, dia itu enggak punya modal apa-apa. Dia itu enggak punya modal apa-apa. Dia itu cuman beliau itu punya bakat berdagang yang luar biasa. Saking berbakatnya, sampai-sampai ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini kalau membuka batu, niscaya di bawahnya dia bisa menciptakan emas di balik. Ini bukan apa ya, bukan sulap, bukan sihir, bukan. tapi menggambarkan betapa Abdurrahman bin Auf itu usaha apa baik mesti. Dan ini tentunya bukan karena beliau itu sarjana ekonomi yang lulus dengan gelar cum laude, bukan. Karena saat itu belum ada fakultas ekonomi. Selain karena keahlian beliau dalam berbisnis adalah ketakwaan beliau. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Bahwa ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat berpengaruh kepada kelancaran setiap urusannya. Makanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Ibnu Mas'ud. Beliau pernah berkata, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Sesungguhnya amal saleh itu akan menimbulkan cahaya di muka. Amal soleh akan menimbulkan cahaya di mana? Di muka. Makanya orang-orang yang sering beramal soleh, wajahnya akan bercahaya. Wa nuran fil qalbi, dan juga akan menimbulkan cahaya di dalam hati. Hatinya akan terasa terang. Makanya orang-orang yang beramal soleh itu hatinya merasa tenang, padang banget. Itu adalah merupakan dampak positif dari amal soleh dia. Kemudian wasa'atan fir rizki, dan juga amal soleh itu akan membuat rizki seseorang itu menjadi luas. Rizkinya akan luas. Jadi yang pertama, mukanya akan bercahaya, hatinya akan terasa terang. Kemudian juga rizkinya akan luas, wa quwwatan fil badan, dan akan menyebabkan fisik seseorang itu menjadi kuat. Ada berapa tadi? Ada 4. Orang yang rajin beramal saleh akan bercahaya mukanya, hatinya akan terang, rizkinya akan luas, dan tubuhnya akan kuat. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Yang kelima, kata Ibnu Mas'ud, dan akan menjadi hatinya, akan menjadi dicintai. Akan menjadi dicintai oleh para manusia. Makanya perhatikan, orang-orang yang taat-taat beribadah, walaupun dia itu miskin, dia akan dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dicintai bukan hanya Allah, tapi juga akan dicintai oleh para manusia. Itu salah satu rahasianya. Kenapa kok orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia kastanya dalam tanda kutip rendah di masyarakat, tingkat sosialnya rendah di masyarakat, tapi dia itu lebih disukai oleh orang-orang dibandingkan orang yang kaya tapi tidak pernah beribadah. Selalu dia akan menjadi buah bibir sampai kapanpun juga. Wah, si fulan itu rajin ke masjid, bagus, masya Allah akhlaknya. Kenapa? Karena dia itu barokah dari amal soleh yang dia lakukan. Kebalikannya, kata Ibnu Mas'ud, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Sebaliknya, kata beliau, dosa itu akan menyebabkan muka seseorang itu menjadi hitam. Muka seorang menjadi hitam. Oh iya Ustaz, kayak artis-artis ayu-ayu, ganteng-ganteng. Hitam itu tidak mesti warnanya hitam, tapi bisa jadi hitam yang dimaksud adalah kegelapan. Artinya memang betul cantik, tapi tidak enak dipandang. Orang itu melihat dia tidak tenang. Beda dengan orang yang soleh, walaupun hitam, ya, mungkin seperti Bilal, Ibnu Rabah, itu kan orang-orang yang berkulit hitam. Tapi ketika kita melihat dia, kita merasakan ketenangan. Enak disawang. Sebagian orang itu enak disawang, enak dilihat, sebagian orang itu tidak enak. Ini yang pertama. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, sesungguhnya dosa itu akan menyebabkan muka seorang menjadi hitam. Wa dhulmatan fil qalbi, dan akan menjadikan hati seseorang menjadi gelap. Makanya sering kita merasa atau melihat ada orang-orang bunuh diri. Kenapa? Habis melakukan perbuatan maksiat. Misalnya, maaf, wanita dihamili sama orang laki-laki pacarnya. Pacarnya enggak mau tanggung jawab, putus asa, bunuh diri. Hatinya merasa sempit, habis melakukan perbuatan maksiat. Yang namanya maksiat itu pasti manggil maksiat yang lainnya. Maksiat manggil maksiat yang lainnya. Jadi jangan dipikir maksiat berhenti sampai di situ. Enggak, maksiat akan manggil gengene-gene, kancaku ngene padha ngene kabeh. Akhirnya ngumpul di situ. Semakin banyak maksiat, hatinya akan semakin gelap. Kemudian kata beliau, wawahnan fil badan, dan akan menyebabkan tubuh itu menjadi lemah. Fisik menjadi lemah. Makanya kalau pengen sehat walafiat kuat, gunakan tubuh itu untuk ketaatan. Pengen kuat boleh macul, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen kuat boleh ngayuh sepeda, becak, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen kuat untuk apa lagi? Hah? Untuk kerja apa baik. Yang penting halal. Pengen kuat untuk bekerja, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen kuat untuk belajar, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan fisik menjadi kuat. Sebaliknya, kemaksiatan kepada Allah akan menyebabkan fisik menjadi lemah. Ini yang ketiga. Yang keempat, naqsan fir rizqi, dan akan menjadikan rizki itu berkurang alias seret. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan akan menjadikan dia dibenci sama para manusia. Makanya di sini kita mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa perbuatan dosa itu akan menyebabkan banyak dampak negatif di dunia dan di antara dampak negatifnya di dunia akan menyebabkan doa-doa kita sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita sering-sering memperbanyak taubat, dan taubat itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Fardu itu terbagi menjadi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada yang melakukan, yang lainnya gugur kewajibannya. Kalau fardu ain, masing-masing dari kita, saya dan jenengan, semuanya wajib. Berarti yang namanya wajib, definisinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Berarti kalau kita enggak segera bertobat, sama saja kita nambah dosa. Dosa sing wingi wis akeh, saben dina ora gelem tobat, tambah dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dari kita. Dalilnya banyak dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai kaum mukminin agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31. Kemudian juga dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallahi wastaghfiru." Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa senantiasa bertobat kepadanya sehingga doa-doa kita bisa dikabulkan dan segera dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.